ما شاء الله. Wah wah wah, ini pembicaraan surga. Tapi pertanyaannya kok masalah yang garang-garang gini? Hah? Dijawab. Tolong fahamkan kepada kami tentang pintu surga, 8 yang akan dimasuki dari mana saja. Nah itu yang disebutkan sama Rasul SAW terkait dengan pintu-pintu surga, namanya yang ada dalam riwayat. Yang tidak ada penamaan dalam periwayatan, kita tidak bisa menyebutkan namanya apa. Yang jelas pintu surga ada 8, ada pintu sholat, ada pintu sodakoh, ada pintu jihad, ada pintu ar-rayyan. Nah gitu ya. Ketika ada keterangan yang lain, ya kita tidak bisa mengatakan pintu fulan, pintu alan. Terkait dengan lewat mana kita nanti, ya tergantung amalan kita. Kalau kita dikenal sebagai orang yang ahli dalam perkara sholat, dipanggil dari pintu sholat. Yang ahli dengan sodakoh, banyak sodakoh, dikenal sebagai orang yang dermawan, dipanggil dari pintu sodakoh. Yang sebagai mujahidin, dipanggil dari pintu mujahidin. Yang ahli gemar berpuasa, dipanggil dari pintu puasa, ar-rayyan. Ada yang gemar ini iya, semuanya iya, akan dipanggil dari semua pintu tadi. Gimana Ustaz? Wallahu a'lam bishawab, itu perkara gaib, nanti diwujudkan saja di surganya Allah Azza wa Jalla. Ha? Barakallahu fikum. Sampai jam berapa ya, Pak? Di hari kiamat nanti Nabiullah Isa turun kemudian mengimami Imam Mahdi. Atau Imam Mahdi yang mengimami Nabi Isa. Yang betul yang mana? Yang betul dalam periwayatan yang ada, yang menjadi imam adalah Al-Imamul Mahdi. Takrimatan di hadhil ummah, untuk memuliakan umat ini. Barakallahu fikum. Masya Allah, klasifikasi dulu yang sangar-sangar ini. Apakah janin-janin yang keguguran kelak di akhirat bisa menjadi hijab dari api neraka bagi kedua orang tua? Nama ya Pak. Janin-janin yang sudah ada rohnya, yang ada rohnya barakallahu fikum, itu yang dibahas oleh para ulama una. Tayyib itu seperti bayi kecil yang meninggal dunia dalam keadaan dia lahir. Lahir dalam keadaan meninggal dunia. Itu termasuk barakallahu fikum insyaallah taala termasuk daripada keutamaan dalam riwayat tadi. Akan menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka sebab masuk ke dalam surga apabila orang tua tadi betul-betul ikhlas akan kepergian bayi tadi mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai orang yang dikenal sebagai orang yang saleh. Barakallahu fikum. Adapun kalau yang mati bayi sementara orang tuanya kafir, ya kafir tetap enggak ada hubungannya ya, ikhwan. Sehingga ini berkaitan dengan orang yang beriman, orang yang saleh barakallahu fikum. Yang dimaksud surga di telapak kaki ibu itu bagaimana, maksudnya apa? Masyaallah. Lafadz al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Lafad yang dikatakan hadis surga di bawah telapak kaki ibu dengan lafad ini batil, maudhu palsu. Demikian disebutkan oleh para a'imatul hadis, disebutkan oleh Syekhul Albani rahimahullah dalam silsilah dha'ifah. Ada lafad yang sahih ketika Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk berbakti kepada ibunya. Barakallahu fikum. Rasul mengatakan ilzam ummak fa innal jannata tahta rijlaiha. Belum mengatakan kepada seorang, kamu berbakti kepada ibumu, baktilah kamu kepada ibumu sebab surga itu ada di bawah kedua telapak kakinya. Maknanya barakallahu fikum, di antara sebab untuk masuk ke dalam surga adalah berbakti kepada ibu. Ini keutamaan khusus untuk kaum ibu. Barakallahu fikum. Kata-kata tidak mungkin digunakan untuk bapak. Berbakti kepada orang tua jelas. Tapi lebih khusus lagi berbakti kepada ibu. Dengan berbagai macam bentuk bakti-bakti yang ada. Bukan berarti antum harus mencium kakinya ibu terus surga ini, surga ini. Nah diciumi terus, saya lagi mencium surga. Tidak ya, ya kawan. Nah, faham ya, jangan memahami yang pemahaman yang zahir seperti itu. Yakni pada bakti ibu, disitulah ada surganya Allah Azza wa Jalla. Penghuni surga sudah ada sekarang ataukah belum? Prinsip yang disebutkan oleh para ulama-una akidah Islam al-Muslimin, surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada sekarang. Terkait dengan penghuninya, apakah sudah ada yang menghuni surga? Sebagian orang mengatakan ada. Dengan beberapa periwayatan-periwayatan di mana Rasulullah SAW memberitakan tentang masalah itu. Tayyib. Dalil yang paling kuat yang mereka bawakan adalah ketika Nabi Allah Adam alaihissalatu wasallam dalam surga. Iya, Nabi Adam dalam surga sebelum diturunkan ke bumi. Barakallahu fikum. Sebagian lagi menjelaskan terkait dengan riwayat-riwayat yang menjelaskan saya melihat surga kebanyakan penghuninya adalah wanita dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Itu menjelaskan tentang apa-apa yang bakal nanti terjadi di yaumul qiyamah di surga. Barakallahu fikum. Kayak tadi ketika Rasulullah SAW masuk ke dalam surga mendengarkan suara. Suara siapa ini? Suaranya Haritha ibn Nu'man. Tayyib. Mereka mengatakan itu bukan sekarang. Itu nanti. Nanti di surga. Ketika di surga nanti. Kejadian peristiwa dalam surga nanti. Akan terjadi sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Di surga nanti ketika beliau sedang berjalan mendengarkan suara yang sangat indah di dalam surga. Siapa ini? Suaranya Harith bin Nu'man. Dibawakan oleh Rasul untuk ibrah pelajaran bagi yang lain. Beliau mengatakan kada wa dzalikumul bir, kadzalikumul bir, kadzalikumul bir. Itulah keutamaan berbakti, itulah keutamaan berbakti. Barakallahu fikum. Hadza wa hadza wallahu taala alamu bis-shawab. Naam. Banyak ikhwan ya. Aduh, gimana cara jawabnya ya? Saya kadang bingung sendiri kalau banyak pertanyaan ini. Apa hukum memakan daging akikah yang di situ diadakan acara bid'ah? Masya Allah. Akikah itu acara syar'i, bukan acara bid'ah. Berarti ada acara lain yang disisipkan oleh mereka yang ada unsur bid'ahnya. Terkait dengan daging akikah ya kawan, ketika disembelih dengan nama Allah Azza wa Jal, disembelih oleh seorangnya muslim, dimakan. Itu termasuk penyembelihan yang syar'i untuk akikah, untuk walimatul urus dan semisalnya. Barakallahu'alaikum. Ada pun terkait dengan bid'ah yang ada, itu pembahasan yang lain terkait dengan pelakunya sendiri. Bedakan antara sesuatu yang disembelih untuk perkara syar'i dengan sesuatu yang disembelih untuk perkara-perkara bid'ah. Kalau disembelih dengan khusus, dengan tujuan untuk perkara bid'ah, maka syubhat minimal jangan dimakan. Kehati-hatian. Tapi kalau disembelih untuk perkara-perkara yang syar'i, maka dimakan. Adapun terkait dengan acara-acara itu, acara-acara yang lain berkaitan dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Sabar, saya baca sedikit. Selang-seling ya. Bagaimana pendapat Ustaz Afif tentang Ustaz Abu Hamzah Yusuf? Masya Allah. Kok tanyakan ya, ikhwan? Beliau salah satu dari para al-asatidz al-afadil termasuk da'i-da'i salafiyin barakallahu fikum, yang kita kenal keteguhannya di dalam bersikap, di dalam bermanhaj, di dalam menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Nah, beliau termasuk salah satu dari muridnya Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Kalau saya jauh di bawahnya beliau, saya tidak ketemu dengan Syekh Muqbil Hajuri. Allahul musta'an. Naam ikhwan. Beberapa ikhwah di Bandung ada yang menganggap beliau sebagai pemecah belah ukhuwah di Bandung karena mentahdir dari bahaya syubhat MLM dan yang lain-lainnya. Kalau orang yang mentahdir itu bukan memecah belah umat. Tahdir, prinsip tahdir yang benar itu menyatukan umat. Barakallahu fikum. Menyatukan umat di atas manhaj yang hak dan memilah-milah, bukan memecah belah. Dengan itu akan diketahui hadza salafi, hadza sururi, hadza haddadi, hadza mutasyaddid haddadi, hadza mumayyi' halabi. Jelas. Itu pula dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika belum menyampaikan dakwah tauhid wa sunnah di tengah-tengah masyarakat Quraisy ketika itu, juga dituduh sebagai pemecah belah umat. Beliau enggak pemecah belah umat. Beliau mengajak umat bersatu pada agama Islam, agama tauhid, agama sunnah, dan beliau memilah-milah. Disebutkan dalam hadis, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Dan Nabi Muhammad SAW memilah-milah antar umat manusia. Dengan diutusnya beliau, ada yang muslim, muwahid, ada yang kafir, musyrik. Di Madinah, ada yang mukmin, muwahid, ada yang munafik, ada yang musyrikun kafir. Itu mesti. Itu bukan namanya memecah belah umat, barakallahu fikum. Menyatukan umat di atas al-haq. Barakallahu fikum. Nah, begitu pula dilakukan oleh para masyaikhna, para ulama'una, para duat-duat yang lain salafiyin ketika mereka mentahdin salafiyin dari bahaya pemahaman tertentu yang menyimpang, atau orang tertentu yang menyimpang, atau sekte yang menyimpang, atau kelompok yang menyimpang. Itu sebagai upaya untuk ingkarul mungkar, yang pertama. Yang kedua, upaya untuk menyadarkan kaum muslimin dari bahaya penyimpangan tadi. Yang ketiga, untuk menyatukan dan mengembalikan muslimin kepada al-haq. Itu menyatukan, bukan memecah belah umat. Syekh Shalih Fauzan ditanya masalah ini, beliau mengatakan itu menyatukan, bukan memecah belah umat. Barakallahu fikum. Yang memecah belah umat adalah orang-orang yang menyimpang tadi, pemahaman yang sesat tadi. Barakallahu fikum. Faham ya, kan ya? Naam, ifhamu hadza barakallahu fikum. Ya, rata-rata pada gerah sih, pada kegerahan ketika menghadapi beberapa asatidzah yang lantang menyuarakan al-haq di tengah-tengah penggembosan para penggembos-penggembos dakwah. Barakallahu fikum. Furhan. Wah, gitu. Yang tidak suka orang-orang yang tidak beres ya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Amalan apa saja supaya kita selalu semangat untuk masuk dalam surga? Ini yang belum kita bahas. Rencana saya kita bahas kenikmatan surga. Antum sudah melayang-layang dengan adanya surga, tak sadarkan, heh, tidak gampang masuk surga. Nah, gitulah ya, banyak amalan yang antum harus kerjakan, barakallahu fikum, untuk mendapatkan surga tadi. Surga didapat bukan dengan angan-angan, bukan dengan mimpi-mimpi, bukan, tapi harus dengan kesungguh-sungguhan dalam beramal. Intinya iman dan amal soleh. Iman terkait dengan akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang mantap. Amal terkait dengan amaliyah zahir yang soleh, yang ikhlas sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apapun bentuk amal solehnya yang dibimbingkan dalam Islam, istiqamah di atasnya dan mati di atasnya. Barakallahu fikum. Enggak gampang. Nah, insyaallah akan dibahas nanti. Poin-poin amal apa saja, ikhwan, yang bisa memasukkan orang dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Dibawakan tema-tema surga untuk menyemangati, tapi jangan terlena. Allah Ustaz. Afan Ustaz, saya di dunia mempunyai istri yang kurang cantik. Apa nanti di surga saya akan tetap bersamanya? Allah Ustaz. Lain. Saya kepengin lepas aja gitu ya. Sudah cantik aja kok. Allah Ustaz. Apa kecantikannya sama atau akan berubah ya Ustaz? Ya Allah. Nah, ya ikhwan barakallahu fikum, ketika antum sudah mempersunting seseorang wanita yang antum anggap salihah, dialah yang paling cantik untuk antum. Jangan bayangkan yang lain-lainnya yang bukan haknya antum. Makanya ghudul basar itu bukan pandangan. Mandang itu istri saja. Barakallahu fikum, mandang yang lain-lainnya gak doyan sama istri. Allah yarhamki. Gitu ya. Dan yang terpenting itu bukan masalah kecantikan fisik, tapi kecantikan akhlak, kesolehan dia, ketaatan dia kepada suami. Akan terpancar dari dalam diri dia kecantikan yang betul-betul alami, yang hakiki. Akan muncul rasa cinta kamu kepada dia karena akhlaknya, karena kesolehannya, karena kebaikan-kebaikannya. Cantik itu relatif. Jadi paham ya? Hadza awwala. Sehingga tolong jangan punya pikiran tidak mau bareng dia. Tidak. Kemudian ikhwan fillah azakum, surga nanti ketika suami istri tadi barakallahu fikum termasuk ahlul jannah akan terus bersama dengan dia di surga. Tetapi semuanya sudah berubah, semua yang laki-laki menjadi tampan-tampan, gagah-gagah, perkasa-perkasa. Tidak akan pernah sedikit pun sirna masa muda mereka. Yang wanita-wanita semuanya ayu-ayu, cantik-cantik, jelita-jelita. Tidak akan sirna masa muda mereka. Di surga tidak ada yang jelek, semuanya bagus. Tidak ada yang sengsara, semuanya nikmat. Tunggu pembahasan berikutnya terkait dengan masalah wanita surga. Apa yang antum kerjakan dengan dia, nanti akan dibahas pada pembahasannya berikutnya insyaallah. Gitu ya, sabar. Dan tolong berbuat baiklah kepada istri kamu. Yang bagus sama dia, qanaah sama dia. Urusan kepengin nikah lagi itu pembahasan lain. Pengen nikah lagi ya silahkan, dengan cara yang tepat, dengan cara yang bagus. Barakallahu fikum. Ini khawatir bahasa-bahasa kayak gini, bahasa-bahasa sudah tidak mau lagi sama istrinya ya. Itu bahaya itu. Bibit-bibit tidak cinta lagi itu sudah bahaya ya. Allah yarhamki. Hayakumullah. Saya jam biru ya. Sampai asar. Masya Allah. Iya, kalau yang puasa sih sampai asar Ustaz. Lah yang enggak puasa ini yang duh jam biru gitu. Gitu Ustaz. Disepakati ya, sampai jam berapa ya, Pak? 1:30. Baik, insyaallah. Maksudnya gimana ya, enggak paham saya ini. Apakah daurah ustadz hanya untuk orang-orang yang tidak di pondok pesantren? Maksudnya yang mana? Daurah ustadz yang di Jogja? Yang mana Evan? Apa daurah yang ini? Anda nggak paham ini. Kalau daurah yang di sini ya umum semua hadir, nggak ada masalah ya Evan. Tidak ada persyaratan tertentu untuk hadir di Masjid Agung Banyumas. Tidak ada, semuanya hadir. Terkait apakah daurah-daurah ustadz yang ada di Jogja dengan para masyayikh? Ya itu khusus terkait dengan orang-orang yang memang satu yang diundang oleh pihak panitia dan orang-orang yang memang punya kemampuan untuk bisa menghadirinya dikarenakan dengan berbahasa Arab para kafirum enggak diterjemahkan. Itu yang ada yang peserta resmi, ada peserta yang tidak resmi di panitia, dia tinggal di luar bisa ikut hadir di masjid ketika dia bisa memahami apa yang disampaikan oleh para masyayikh tadi barakallahu fikum. والله تعالى أعلم بالصواب. Ini lebih ganas lagi nih pertanyaannya. Langsung kepingin tunjuk hidung fulan fulan gitu ya. Masyaallah, sabar, sabar, sabar. Apa benar seseorang boleh puasa Muharram dengan memilih antara 9 dan 10 atau 10 dan 11? Kalau boleh, apa dalilnya? Terkait dengan puasa Muharram, barakallahu fikum, yang paling afdal yang ditunjukkan oleh banyak hadis dan yang sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah puasa tanggal 9-nya dan 10-nya. 10 itu jelas. 9-nya dikatakan Rasul sangat azam kuat di tahun depan kalau berjumpa dengan Muharram akan puasa tanggal 9-nya. Itu pula yang dianjurkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ketika ada yang bertanya kepada beliau. Sampaikan kepada aku tentang puasa Asyura, dikatakan puasa tanggal 9-nya. Demikian yang dikatakan sama Rasul? Ya, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Itu yang paling afdal. Tayib, ketika ada orang yang luput tanggal 9-nya, sekarang lupa, enggak lihat tanggalan, enggak ngerti tanggal 9 Muharram ya kan, belum puasa. Maka bisa tanggal 10. Dalam rangka untuk mukhalafatul Yahud, menyelisih orang-orang Yahudi, maka puasa tanggal 11-nya. 10 dan 11 Muharram, niatan pertama dalam rangka untuk mukhalafatul Yahud. Adapun hadis yang datang dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sum yauman qablahu wa yauman ba'dahu, puasalah engkau sehari sebelum Asyura atau sehari setelah Asyura, diikhtilafkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sebagai sabda Rasul marfu, ada yang mengatakan sebagai ucapan Ibn Abbas mauquf, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan ghairu sahih. Wallahu alam bisawab, itu khilafnya para ulama. Namun terkait dengan illah tadi jelas disebutkan oleh banyak ulama kita, di antaranya Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dan para ulama yang lain. Sehingga ketika antum tidak memungkinkan 9 10, maka jangan 10-nya saja. 10 dan 11. Wah, gak bergerak-bergerak ini. Allahu kalau setengah dua gitu, itu enggak gerak-gerak ya. Tapi kalau enggak di anu tahu-tahu gerak sendiri. Allah nusa. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 nikmat dan yang satu nikmat untuk di dunia dan 99 nikmat di akhirat? Bahasa yang tepat yang disebutkan dalam hadis adalah rahmah. Allah Subhanahu wa taala memiliki menciptakan 100 rahmat. Jadi rahmat itu ada yang merupakan sifatnya Allah Azza wa Jal, ada rahmat yang merupakan makhluknya Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. Satu yang disebarkan oleh Allah Azza wa Jal di dunia ini, dengan itu ibu menyayangi anaknya, induk menyayangi janinnya dan segala macamnya, barakallahu fikum. Dan Allah menyimpan 99 dalam surga nanti. Naam, itu sahih riwayatnya para khalifah. Apakah kita di surga boleh meminta apapun? Iya, tak akan atau dikasih macam-macam. Begitu masuk surga, itu satu sudah. Tidak bakal ada pertanyaan kayak gini. Ya, itu sudah langsung menikmati dan merasakan keindahan surga senikmat-nikmatnya. Disebutkan dalam riwayat, antum tidak akan pernah buang ingus, tidak akan pernah buang air seni atau buang air besar, tidak ada. Itu semuanya perkara-perkara yang kotor, tidak ada dalam surga barakallahu fikum. Gimana Ustaz? Jangan bayangkan gimana. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak bisa disamakan dengan dunia barakallahu fikum. Antum di dunia makan satu keranjang buah-buahan murus, atau makan satu keranjang nasi dan lauk-lauknya nggak bakal kuat. Di sana masya Allah, semua antum nikmati, semua antum merasakan dengan senikmat-nikmatnya, tidak ada yang kotor sedikit pun. Barakallahu fiik. Nah, tiap hari suhul, ada yang paham nggak kata-kata ini? Tiap hari suhul. Yang tahu-tahu, yang nggak tahu Allah yang tahu. Nggak jalan-jalan ya kan. Masya Allah. Anak bayi saya disusui oleh wanita tetangga yang bukan mahram. Apakah anak saya menjadi mahramnya? Dan batasan berapa kali susuan dan yang menjadi mahram siapa saja? Taib. Yang menjadi batasan susuannya barakallahu fikum ialah khamsu rada'at musbi'ati, 5 kali susuan yang mengenyangkan. Jadi bayi tadi disusui sama itu perempuan sampai dia lepaskan sendiri susuannya. 1 kali. Susui lagi juga sama sampai kenyang. 2, terus 3 sampai 5 kali. Itu batas minimal. Lebih apalagi. Maka bila demikian keadaannya, anak tadi menjadi mahram bagi ibu susuannya. Sudah kayak anaknya sendiri. Tayib, maka semua kerabat-kerabat ibu tadi menjadi kerabatnya anak tadi. Semua yang mahram bagi anak ibu tadi, mahram bagi anak susuannya tadi. Paham ya? Dari keluarga Anda tidak ada yang mahram. Ya mahram bagi ibu dan keluarganya hanya bayi yang disusui tadi. Paham salah ya? Jangan mentang-mentang anak saya kan di susui sama ibu tadi, berarti saya bapaknya mahram. Ndak. Ndak, barakallahu fikum. Yang mahram hanya anak bayi tadi. Paham ya? Antum-antumnya ndak. Bagaimana dengan istri Fir'aun? Apakah dikasih suami dalam surga? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam ya ikhwan. Yang jelas para wanita-wanita ahlul jannah akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan surga yang tiada tara. Ketika mereka masuk surga dengan suaminya, akan bersama dengan suaminya. Ketika yang tidak, maka akan mendapatkan kenikmatan yang tiada tara, yang enggak mungkin dijelaskan dan dibayangkan barakallahu fikum. Dan enggak mungkin bagi kita barakallahu fikum untuk membahas perkara-perkara yang terkait dengan surga yang tidak ada nas dalilnya. Sehingga apakah ada suaminya? Wallahu a'lam. Yang jelas dapatkan kenikmatan surga yang tiada tara. Barakallahu fikum. Dimasukkannya orang-orang yang miskin ke dalam surga terlebih dahulu daripada orang-orang yang kaya. Apakah hal tersebut menunjukkan keutamaan orang-orang yang miskin daripada orang yang kaya? Naam. Itu pendapat sebagian ulama. Miskin, fakir yang soleh, yang sabar lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Dan ini masalah sangat panjang, dibahas oleh para ulama una, tawil adzail, qalilun nail. Panjang buntutnya, sedikit sekali yang diharapkan faedahnya. Sama-sama utama ya. Seperti yang sering saya sampaikan barakallahu fikum, yang terpenting adalah kondisi real kita. Kalau kita ditakdirkan sebagai orang yang miskin, yang fakir, jadilah miskin yang soleh, yang bertakwa, yang sabar. Ditakdirkan sebagai orang yang mampu, yang berkecukupan, jadilah orang kaya yang bersyukur, yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang terbaik untuk kalian semua. Barakallahu fikum. Kurang 7 menit. Habis ini. Apakah dalam akidah Ahlus Sunnah ada sholat li hurmatil waqt? Sholat untuk menghormati waktu. Kok pembahasan akidah? Ini pembahasan ahkam syariah. Apakah ada sholat untuk menghormati waktu? Semisal kita sedang berada di atas kendaraan, tidak ada air atau debu untuk bertayamum, Kemudian setelah sampai tujuan kita mengqadha atau mengulangi sholat tersebut, artinya itu enggak sholat gitu maksudnya. Hah? Kalau enggak sholat sampai keluar waktunya dua waktu ya mungkin dijamak, itu perkara yang melanggar syar'i. Harus dikerjakan di kendaraan. Barakallahu fiik. Kalau yang itu maksud adalah tidak ada alat bersuci, tidak ada air, tidak ada debu. Bagaimana ini? Apakah tetap sholat? Jawabannya kalau memang tidak memungkinkan sholat di daratan, jaraknya sangat panjang, sangat jauh, barakallahu fikum, maka antum sholat di kendaraan tadi dengan semudah antum berdiri ataukah duduk, walaupun tidak ada alat bersuci. Disebut dengan faqidu tahurain, orang yang tidak mendapatkan dua alat suci, tidak air dan juga debu. Ya sholat sebagaimana keadaannya antum. Tadi paham? Itu kalau memang tidak mungkin antum berhenti di sebuah tempat atau apa begitu kan. Sehingga zuhur sama asar misalkan lewat sampai malam, maghrib sampai isya lewat sampai pagi, yang enggak mungkin dikerjakan di daratan, antum harus mengerjakan di atas kendaraan antum bagaimanapun yang mudah bagi antum. Fattaqullaha mastata'tum. Dan tidak perlu antum qadha. Sudah antum kerjakan sesuai dengan batas kemampuan yang ada. Kebanyakan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, terutama yang mengaku sebagai syafi'iyah. Sebagai syafi'iyah. Tidak tahu apakah itu madzhab syafi'i sesungguhnya, tapi yang anak baca terkait dengan yang di Indonesia ini. Itu mereka punya pendapat dan punya pemahaman. Ketika sedang safar, itu ada rukhsah tidak sholat. Tapi diqobok ketika sampai tempat tujuan. Jadi kalau seandainya dia safar 24 jam sehari semalam, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, belum dikerjakan, tidak sholat. Sampai tempat tujuan baru mengerjakan 5 sholat sekaligus. Zuhur 2, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Alasannya, dia kadang tidak memungkinkan. Ini perkara yang tidak benar. Islam itu sangat mudah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Yang mampu kerjakan, yang tidak mampu kerjakan semampu kalian. Tidak mungkin berdiri sambil duduk. Tidak mungkin duduk sambil berbaring. Bisa dengan air? Dengan air. Tidak mungkin dengan air? Dengan tayamum. Tidak mungkin dua-duanya. Salat apa adanya. Dengan tanpa tahur, dengan tanpa alat bersuci. Barakallahu fikum. Faham itu? Mungkin sendiri-sendiri, mungkin jamak-jamak, kosor-kosor, sesuai dengan ketentuan Islam dalam fikih Islami, barakallahu fikum. Tidak ada ceritanya libur sholat, barakallahu fikum. Yang ada adalah orang yang enggak sholat dikarenakan disolati, barakallahu fikum. Ya, sudah enggak ada lagi sholat ya. Masyaallah. Apakah kelompok Hizbut Tahrir termasuk dari Khawarij? Dari sisi akidah mereka Mu'tazilah, dikarenakan mereka mengingkari hadis ahad dalam perkara akidah. Mereka mengingkari azab kubur dan perkara-perkara akidah lain yang tidak masuk akal mereka dikarenakan tidak mutawatir riwayatnya hadisnya ahad. Terkait dengan gerakan-gerakan mereka yang anti pemerintah, menghujat pemerintah dan segala macamnya, naam, ada sisi khawarijnya di situ. Ringkasnya, kebanyakan sekte-sekte sekarang ini, khonafatina azakumullah, dan yang sebelum-sebelumnya, itu mengadopsi pemahaman beberapa sekte. Sekte A ngambil dari ini. Jadi ke satu, dan dia punya ciri khas sendiri. Wahagata. Faham itu? Nah. Kita tahu ya. Sisi ini ada ininya. Sisi ini ada ininya. Ciri khasnya adalah ini. Barakallahu fikum. Afwan Ustaz, dulu Ustaz di Mujur membahas bahwa ulama salafi ada dua pembagian. Ulama yang membahas rudud dan ulama yang tidak yang enggak terlalu membahas rudud. Afwan Ustaz, apa ada salafnya pembagian tersebut? Ini kondisi real yang ada. Dan bukan dari saya, ketika saya membacakan risalahnya Asy-Syaikh Dr. Ahmad bin Umar Bazmul, Qawaid Qawaid Salafiyah wa Nasaih Dzahabiyah lil Khuruj min Fitnatil Hizbiyah. Itu dengan kondisi dan kenyataan yang ada. Memang ada di kalangan para masyayikhnya kita, ulama kita, semuanya salafi, semuanya kibar. Mereka fokus dengan dua hal. Fokus menyampaikan al-haq, fokus untuk mencari tahu al-batil dan membongkar makar-makarnya, memperingatkan muslimin daripadanya. Yang lain fokus pada al-haq saja, sementara perkara batil tidak terlalu fokus. Itu real nyata, enggak usah pakai dalil, enggak usah pakai ayat, enggak usah pakai hadis, nyata gitu loh. Sudah paham ya? Loh, kok diam aja? Hah? Kondisi nyata itu sebaik-baik dalil ya, kata lagi yang lainnya. Barakallahu fikum. Nah, secara ilmu syar'i, ketika ada sebuah masalah terkait dengan satu bab, bab fitnah, bab penyimpangan dan segala macam, maka kembali kepada ahlinya. Dari kalangan ulama kibar yang banyak ini, kita kembali kepada orang yang ahli dalam masalah itu, yang mengerti betul al-haq dan mengerti betul seluk-beluk al-batil, makar-makarnya, syubhat-syubhatnya, orang-orangnya, bantahan-bantahannya. Maka kepada mereka lah kita kembali. Sebagaimana kita kembali pada para fuqaha dalam masalah fikih, para kembali pada para muhadithin dalam bidang hadith, para mufassirin dalam bidang tafsir, para ahli nahu dalam bidang nahu, demikian seterusnya. Para ulama jarah wa ta'dil dalam bahasan jarah faedah. Kembali masing. Alhamdulillahir alamin. Lihat jam 1:30. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sampaikan bermanfaat, dan insyaallah pada kesempatan berikutnya akan kita kaji lebih lanjut terkait dengan kenikmatan kehidupan surga dan amal-amal yang memasukkan pelakunya ke dalam surga insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.